baru ingat debu mata semua mikat kah kerja tu dalam debu tipu dan muslihat awalnya kaksu kancing sampai tak banting-banting tapi ditoki sampai kakak jadi salting mau bikin bagaimana kalau su begini kakak gagal ada jadi kakak pun bini dia terat tapi dia main-main itu asli oke sudah sekarang kakak pun menyesali pele apa dalbong so suka tahu mama double pukul tinggi biar dapat Cinderella update status terus hashtag koi punya nama tapi cinta sudah hangus saat kau dengan tete ruga mas kawin siap kasih tapi kau jalan sampai lupa diri trapapa kau tolak name kasli oke sudah kakak cari tuh merpati sudah pasti tahu mama kau sajodoh sama mau bilang apa ada sio waktu sabuang mata tak ada lihat kau jalan dengan dia kelakuan busuk tuh bahaya bikin sasutra percaya salah pilih kau salah info terjadi masuk jalan pikiran-pikiran mau kawin tapi kalah main aman hapus story kenangan jahat iblis besar yang kemarin jadi malaikat gawat oh my god dalam kamar talipan crying terus cinta putus ada semain ganas sia-sia ada pele salah-salah mau balik cinta bukan karet kalau orang yang supele saat semua ditabrak tapi kau bikin mbak bingung pele di belakang kamera baku sambung bini kau bikin sakit hati sampai sehampir mati kau lepas emas murid demi batu kali oke fine kalau masih mau main karena ada yang lain kau subuhkan sapu main saat su lepas kau banyak yang lain mau daripada den kau sa bertahan tambah mono percuma sa jaga dia percuma sa sayang dia harapan seputus cinta de su hangus mama ini hanya salah info ke suara yang potong pele sio sa sudah kasih tahu mama.